Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setengah satu, kita sampai jam satu. Satu kurang lima. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat karena tadi tiba-tiba mendadak dapat undangan untuk menghadiri pertemuan di sini Masjid Badrul Mukmin di Jalan Gatot Subroto. Kebetulan kita kedatangan tamu dari Syria, Dr. Wahbah Az-Zuhairi, dan kebetulan tadi beliau datang ke situ. Dr. Lutfi Fatullah minta saya untuk ikut hadir menemani beliau. Hari ini kita bicara tentang jihad. Kitab yang saya pegang ini adalah sebuah kitab yang judul besarnya adalah Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Encyclopedia Fiqih. Ini satu jilid, jilid yang ke-16, totalnya ada 45 jilid. Tapi semuanya bahasa Arab pasti. Enggak apa-apa, maksud saya begini. Saya sedang menerjemahkannya, tentu enggak sendirian, bersama 45 orang yang lain. Dan insya Allah terjemahannya mau kita bagikan gratis di bawah nama domain www.fikihpedia.com. Nah, gitu. Kalau antum mau ikut bantu terjemahin, boleh. Enggak masalah gitu. Atau mau bantu apanya gitu, ngedesain tulisnya, tapi udah, aku bisa buka fikihpedia.com, ya mirip kayak Wikipedia, tapi bukan wiki, tapi fikihpedia.com. Jadi ini ada 45 jilid, totalnya ada sekitar 17.000 halaman. Nah, salah satu keywordnya adalah jihad yang akan kita bahas pada hari ini. Seperti itulah, Alhamdulillah. Seperti biasa, kalau kita bahas sesuatu hal, kita akan mulai dari definisi atau dari takrif. Jihad itu bisa dibaca dengan dua kata, diambil dari dua kata. Yang pertama, bifathil jim wa dhammiha, yaitu dengan membaris fathahkan jimnya. Jadi jahdi. Jihad itu kata jahada jim hadal. Nah, kalau dikasih baris fathah jahdu, ya al-jahdu, itu artinya at-taqatu wal masyaqqah. Taqah itu artinya kekuatan, al-masyaqqah artinya kesulitan. Jadi kekuatan atau kesulitan. Kemudian artinya al-masyaqqah bi fathil jim, ya kalau dibilang jahdu itu al-masyaqqah, wa bi dhammi artinya at-taqah. Jadi kalau jahdu itu artinya masyaqqah, problem, tapi kalau baca dhamma, juhdu artinya at-taqah, kekuatan. Tiga huruf sama dari kata jahada, kalau dibilang jahdu artinya masyaqqah, problematika atau sesuatu yang sifatnya memberatkan, masyaqqah. Kalau dibaca u, juhdu artinya at-taqah atau kekuatan. Ini kalau kita lihat dari segi bahasa. Sedangkan dari segi istilah, para ulama memang beda-beda pendapat. Al-jihadu al-qitalu ma'al adwi kal mujahadah. Qala Allah Ta'ala wa jahidu fillahi haqqa jihadi. Disebutkan di dalam salah satu kitab, kata Ibn Taymiyyah. Ini kita pakai gaya orang Saudi dulu lah, apa-apa Ibn Taymiyyah. Karena sekarang yang ramai menggelorakan jihad di mana-mana kebanyakan orang dari Saudi itu. Waqala Ibn Taymiyyah, Usama bin Laden itu orang Saudi. Jadi kalau kita tanya Usama bin Laden, jihad itu apa? Pasti akan dia jawab pertama kali, bukan Imam Syafi'i, bukan Hanafi, tapi akan dia jawab Ibn Taymiyyah. Kata Ibn Taymiyyah, al-jihadu imma al-yakuna bil-qalbi. Jihad itu bisa dengan cara hati, ya. Kal-azmi alaihi, seperti orang berazam atau berkeinginan kuat untuk menjalankan sesuatu. Au bid'awati ilal Islam wa syara'ihi, atau dengan cara mengajak orang kepada Islam dan kepada menjalankan syariatnya. Au bi'iqamatil hujjati alal mubtili, atau dengan mengajukan hujjah, argumentasi yang kuat di hadapan orang yang mengingkari ajaran Islam. Au bibayanil haqqi, atau dengan memperjelas al-haq atau biiqamatil hujjati 'alal mubtil, atau mengajukan hujjah kepada orang, atau biizalati syubhah, atau dengan menghilangkan syubhat. Syubhat di sini maksudnya bukan syubhat insulin babi syubhat atau enggak, bukan itu. Syubhat di sini maksudnya adalah keraguan-keraguan yang terkait dengan masalah fondasi dasar akidah yang diajarkan oleh Islam liberal, nah itu syubhat. Izalatu syubhah, menghilangkan syubhat, nah itu kata Ibnu Taimiyah itu adalah bagian dari jihad. Au bil qital li binafsihi. Atau yang terakhir dengan melakukan peperangan dengan mengorbankan jiwanya. Jadi jihad itu ulama seperti tadi mengatakan bukan perang dari awal. Perang itu hanya bagian salah satu kecil dari jihad. Mulai dari niat mengajak orang, menyebarkan syariat Islam, menghilangkan keraguan terhadap Islam, termasuk beradu argumentasi dengan orang-orang yang mendustai Islam dan sebagainya, sampai pada titik terakhirnya adalah al-qital bin nafs, berbunuhan, tempur ya, langsung secara teknis dengan mengorbankan jiwa. Fayajibul jihadu bilghayatin ma yumkinuhu. Kemudian yang kedua, ada juga takrif yang ditulis oleh banyak ulama yang lain, misalnya al-jihadu istilahan qitalul muslimin kafiran. Perangnya orang muslim kepada orang kafir, ghairi dzi ahdin, yang bukan dalam perjanjian damai. Jadi yang maksud dengan jihad adalah perangnya orang Islam melawan orang kafir, yang orang kafirnya ini tidak ada perjanjian damai. Artinya orang kafirnya adalah kafir harbi, bukan kafir zimmi. Ba'da da'watihi ilal Islam, setelah orang kafir harbi itu diajak, dikenalkan, dipresentasikan kepada mereka apa itu Islam. I'la'i kalimatillah, tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah, atau maksudnya adalah menegakkan agama Islam. Nah, dari takrif ini saja kita sudah bisa bedakan mana yang termasuk jihad dan mana yang bukan. Yang termasuk jihad adalah pertama azam di dalam hati untuk menjalankan, menegakkan agama Islam. Dalam hati saja azam itu sudah bagian dari jihad. Yang kedua, berdakwah ilal Islam, mengajak dulu orang ke dalam agama Islam. Artinya, kalau sekarang kita berjihad, katakanlah kepada Amerika, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengajak dulu orang Amerika masuk Islam. Gitu. Nah, orang Amerika itu 290 juta, kita 230 juta, yang muslimnya kalau 90 atau 80% berarti kira-kira 200 juta. Berarti jihad melawan Amerika itu nomor satu adalah bagaimana mengenalkan dulu agama Islam kepada orang Amerika yang 290 juta itu. Sebab gak mungkin kita tiba-tiba serbu, tembak, perangi dan sebagainya sebelum mereka kenal dulu agama Islam. Dan jihad melawan Amerika ya, kepada orang Amerika itu sedang berlangsung sekarang. Di Amerika itu para ulama itu sedang berjibaku mendirikan berbagai macam Islamic Center untuk menjelaskan agama Islam kepada mereka. Ustadz Ihsan Tanjung ketika pulang dari Amerika kemarin cerita pada saya bahwa peluang dakwah di Amerika itu luar biasa. Artinya orang-orang di sana itu sangat membutuhkan pencerahan tentang agama Islam. Tapi yang gak ada, ustadznya yang gak ada. Kalau ustadz di Indonesia banyak, cuman yang bisa bahasa Inggris susah gitu. Kalau cuman kumpulan ustadz-ustadz di Jakarta banyak, dan kadang-kadang rebutan lahan satu dengan yang lain gitu kan, senggol-senggolan gimana gitu dan sebagainya, tindir-tindiran. Mestinya yang begitu-begitu kita bawa ke Amerika karena di sana dibutuhkan untuk mengajarkan agama Islam, mengajarkan sholat, wudhu dan sebagainya. Itu mereka sangat tertarik pada agama Islam. Sebelum kita bicara senjata, sebelum kita bicara peperangan dan sebagainya, itu kita harus dakwah, kita dakwahi dulu. Nah, ini problematika kita tidak lengkap dalam memahami jihad, terus tiba-tiba langsung pada bagian akhir yaitu ayo perang lawan Amerika. Seolah-olah, seolah-olah 290 juta rakyat Amerika itu direpresentasikan oleh Bush doang. Ya kan, Bush memang presiden pada saat itu. Lalu Bush membantai umat Islam di Afghanistan, membantai umat Islam di Irak, Palestina dan sebagainya. Seolah-olah 290 juta rakyat Amerika itu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bush. Padahal enggak juga. Di sana juga terjadi demonstrasi besar-besaran anti Amerika, bukan anti Amerika ya. Anti perang, anti kebijakan Bush dan sebagainya. Kita masih ingat dulu ada petinju orang Afro-American, Clyde, yang masuk Islam dan kemudian diwajibkan di zaman dia itu untuk wajib militer ke Vietnam ya. Dan dia menolak. Dia menolak karena menurut dia enggak benar negara kita ini ngirim pasukan ke luar negeri untuk membunuh rakyat di Vietnam. Nah, karena itu kemudian karirnya di apa namanya dihalangi dan sebagainya. Nah, petinju itu maksudnya sudah berganti nama menjadi Muhammad Ali. Nah, itu terkenal di seluruh dunia, Ali Clay. Nah, Clay itu nama dia, nama jadi ada ribuan orang Islam di sana yang juga tidak setuju, bahkan ada ratusan juta orang yang bukan Islam yang juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kebijakan luar negerinya Bush. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa total seluruh Amerika itu berarti musuh kita. Dan itu kalau kemudian kita jadikan sebagai musuh, hitung-hitungan secara senjatanya itu pun juga jadi masalah. Sebab begini, saya kasih contoh. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, para sahabat Nabi berpikir kayaknya kita udah hebat tadi. Kita udah punya negara, kita udah punya wilayah sendiri, dan juga sudah punya rakyat. Jadi kalau dulu kita diperangin di Mekah, kita diem aja, kayaknya sekarang kita udah bisa ngelawan. Maka para sahabat usul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita gak segera angkat senjata ngelawan orang-orang Mekah? Rasulullah mengatakan, belum waktunya. Belum waktunya, belum ada komando dari langit, belum ada izin dari Allah. Sampai kemudian para sahabat udah gak ada yang berani lagi ngerayu Rasulullah untuk angkat senjata. Terakhir mereka cuma bisa tawasul lewat Hamzah. Hamzah ini pamannya Nabi. Maka mereka bilang, Hamzah, Nabi Muhammad itu kan ponakan ente, ayo dong rayu, kapan nih kita jihad? Udah waktunya kita melawan orang-orang musyrikin Mekah. 13 tahun kita diinjak-injak, sekarang kita udah punya negara sendiri, ayo dong kita balas. Hamzah digituin panas dia. Namanya Hamzah ya. Panas, dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah ada di masjid. Wajahnya itu udah marah kepada Rasulullah. Ya Muhammad, ya ibn akhi, dia bilang gitu. Wahai Muhammad, wahai anaknya saudaraku, dia sebut ya ibn akhi. Dulu kita 13 tahun diinjak-injak sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan sebagainya. Sekarang kita sudah punya negara sendiri, punya angkatan bersenjata sendiri, punya senjata sendiri, punya pasukan sendiri. Kenapa kita gak perangi dia? Kenapa kita gak angkat senjata dan kita serbu Mekah? Rasulullah bilang, la qitala hatta ya'zanallah. Tidak ada perang sampai Allah turunkan izin. Hamzah langsung menangis di hadapan Rasulullah ketika Nabi bilang, la qitala hatta ya'zanallah. Tidak ada perang kecuali setelah Allah mengizinkan. Maka Hamzah baik-baik pada sahabatnya. Lusin dulu gue kayak gini. Gak usah pakai nyuruh-nyuruh gitu lagi dah. Kata Rasulullah, kita lahat ayat dan Allah. Tidak ada perang sampai Allah izinkan. Itu sirah nabawiyahnya. Tapi apa yang bisa kita petik dari sirah itu? Ternyata memang saat itu umat Islam belum punya kemampuan. Memang punya senjata, memang sudah punya negara, memang sudah punya ini itu dan sebagainya. Tapi kalau buat perang, langsung bubar Madinah. Sebab peradaban yang baru saja dibangun itu akan mengalami kegoncangan. Sebab perang itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Rasulullah baru saja mendirikan Madinah, baru saja mempersaudarakan Muhajirin Ansar, baru saja membangun ekonomi di Madinah. Kalau itu dihabiskan untuk dana perang, bisa bubar negara Madinah itu. Maka walaupun itu bunyinya tidak ada perang kecuali atas izin Allah, secara manusiawi hitung-hitungan strategisnya, memang umat Islam saat itu belum mampu. sehingga tidak mereka lakukan perang secara ofensif gitu. Sampai kemudian turunlah wahyu dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udina lilladzina yuqataluna biannahum dhulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Sudah diizinkan bagi kalian orang-orang yang dizalimi ini untuk mengangkat senjata, dan yang penting bagian akhir ayat ini, wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Dan Allah jadi backing. Ketika turun ayat begitu, kata Nabi, ayo dah, mau orang perang dah, ya. Ayo latihan senjata, latihan semua persiapan. Dan gak lama kemudian ada kesempatan. Ada kafilah dagang orang-orang Mekah pulang dari Syria, pulang dari Syam. Nah ini aja nih kita cegah keruan dah, ya. Mereka bukan angkatan perang, karena kita bermusuhan nih. Madinah dengan Mekah musuhan, bunuh-bunuhan, rampas-rampasan. Dan muhajirin kita itu yang datang dari Mekah itu pergi ke Madinah tuh nggak bawa apa-apa. Kalau di sana di Mekah dia punya rumah, rumahnya disita oleh Abu Sufyan. Kalau dia punya perdagangan bisnis, dia punya kios di mall di Mekah itu kiosnya disita juga. Jadi memang perangnya ini sudah terjadi sejak masih di Mekah, cuma Nabi nggak pernah melawan. Kenapa kok umat Islam sampai hijrah ke Madinah? Itu juga karena perang. Karena mereka diusir. Alladzina ukhriju min diyarihim. Diusir dari rumah mereka. Jadi sudah terjadi perang. Maka kalau ada kesempatan membalas, ya balas. Cuman dengan satu syarat. Kekuatannya sudah mumpuni atau belum. Nah, pada saat diturunkan ayat boleh perang, dan dianggap kekuatan sudah mumpuni, lalu datanglah kesempatan. Kafilah dagang pulang dari Syam mau ke Mekah, ngelewati dekat-dekat Madinah. Kata Nabi, yuk kita serang. Pasukan berapa? 313 orang. Dalam riwayat yang lain 314. Kafilah dagang, ya kan dia nggak punya kekuatan apa-apa. Rasulullah mau nyusun kekuatan, tiba-tiba ketika beliau berjalan menuju Medan Badar itu, Abdullah bin Ubay bin Salul munafikin Madinah itu kirim kabar ke Mekah bahwa kafilah dagang kalian itu mau dirampok oleh pasukan Muhammad. Siapkan pasukan yang lebih besar, 3 kali lebih besar dari yang dipersiapkan Muhammad. Berapa emang pasukan Muhammad? 313 orang. Kata Abu Sufyan, kalau gitu kita siapkan pasukan 3 kali lipat lebih besar dari Muhammad. 1000 pasukan lengkap dengan persenjataan. Bahkan kata Utbah, saya akan bawa 70 unta yang membawa masing-masing 2 drum khamar. Kita akan jadikan perang Badar ini pesta kematiannya Muhammad dan teman-temannya. Lalu terjadilah perang Badar itu. Perang Badar itu. Yang kemudian, ya mereka kalah malah orang-orang Mekah itu, kafir Quraisy-nya itu. Ini menarik. Menariknya apa? Rasulullah itu tidak berperang asal perang. Sebab beliau punya hitung-hitungan. Berapa kekuatan Quraisy, berapa persenjataan dan sebagainya. Nah kita juga begitu seharusnya di zaman ini. Mungkin kita marah ketika Amerika menghancurkan Afghanistan, Irak, Palestina, dan yang lain-lain. Tapi kalau kita bicara perangnya melawan Amerika dengan 290 juta rakyatnya, dengan nuklirnya, dengan arminya, dengan apanya, ya kita nggak punya kekuatan sebenarnya sekarang ini. Maka belum lagi waktunya, belum lagi zamannya untuk melancarkan perang dengan senjata. Sebab Rasulullah juga di Mekah itu beliau juga digebukin juga, diusir dari rumahnya, bahkan diboikot selama 3 tahun. Dan yang mati di antara para sahabat di Mekah itu juga banyak. Di boikot itu pada meninggal. Khadijah saja meninggalnya waktu lagi di boikot. Abu Talib itu meninggalnya waktu lagi di boikot selama 3 tahun. Tapi Nabi tidak melancarkan peperangan, karena selain belum ada izin dari Allah, secara hitung-hitungan manusiawi, kalau perang kita bukannya malah menang, malah habis. Sekarang kita nggak punya pabrik senjata. Kalau teman-teman kita di Afghanistan waktu itu membangun camp kekuatan di Afghanistan, senjatanya itu ya pertama AK-47 itu buatan Soviet. Tapi ketika Amerika masuk ke Afghanistan, senjatanya berubah menjadi M16. Nah, yang dipakai oleh Ambrosi atau Abdul Matin atau apa segala macam itu senjata buatan Amerika. Enggak lucu kalau kita perang lawan Amerika tapi pakai M16. Karena itu senjata buatan Amerika. Kalau dia enggak kirim bautnya satu biji aja, itu kagak meledak gitu. Ya. Kita mau perang lawan Amerika, sementara Hercules kita itu spare partnya harus belinya sama Amerika juga. Kalau dia enggak kirim spare part, ya kata komandan Amerika mau perang lawan Indonesia, biarin, jangan ditembak. Kenapa? Dia minta kita juga jatuh. Karena secara persenjataan kita nggak seimbang atau nggak balance. Jadi semangat mau melawan kekuatan militer itu harus diimbangi juga dengan kemampuannya. Ketika kemampuannya belum sampai, maka perlawanannya tidak dikonsentrasikan kepada militer. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jihad itu ada dua hukumnya. Ada yang sifatnya fardu ain, yang sifatnya wajib atas setiap orang, dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Yang fardu ain, dzahaba jumhurul fuqaha ila annahu yasirul jihadu fardu ainin fi kullin minal halatil atiyah. Jihad itu menjadi fardu ain wajib bagi setiap orang di antara kita apabila terpenuhi beberapa kriteria berikut ini. Nomor 1, idzal taqadzahfani wa taqabala shaffani haruma 'ala man hadara al-insiraf. Kalau dua pasukan sudah berhadapan-hadapan. Ya, sudah berhadapan-hadapan seperti Rasulullah dulu mengirim pasukan menuju kafilah dagang. Kafilah dagangnya sudah panggil lagi pasukan baru dari Mekah, sehingga dua-duanya sudah ada depan. Pada saat itu, buat yang ikut hadir dalam perang Badar itu sudah tidak boleh lagi dia bilang, ah, gua pulang aja, ah, nggak bisa begitu. Karena sudah langsung berhadapan senjata dengan senjata, gitu kan? Maka itu hukumnya fardhu ain buat melakukan hal itu. Kalau kita berhadapan dengan Belanda, Belanda berikan tembakan, kita berikan tembakan, udah ada depan. Nah, itu udah wajib, udah gak bisa kita bilang, tak dulu dah, gue latihan dulu, gak bisa. Sudah harus, kalau kita gak menembak, ya dia nembak duluan kita. Yang kedua, idza hajamal aduwu ala qaumin baghtatan. Apabila musuh menyerang kita, ke negeri kita, ke tempat tinggal kita, maka kita yang diserang langsung itu, nah, itu wajib fardu ain untuk melawan kalau kita punya kekuatan. Kalau enggak, kita wajib menghindar, kabur. Misalnya gini, saya seorang warga Palestina, Muslim. Rumah saya dibom sama Israel. Nah, kalau saya punya kekuatan, saya harus melawan Israel. Tapi kalau saya enggak punya kekuatan, saya harus cari selamat dulu pengungsi. Maka yang ada itu adalah di perbatasan Lebanon misalnya, nah itu ada sekitar 3 juta pengungsi Palestina. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan. Tapi kalau mereka punya kekuatan seperti Hamas atau seperti Brigade Al-Qassam misalnya, mereka membangun kekuatan itu dan ketemu dengan pasukan Israel, nah mereka tidak boleh mundur. Yaitu terikat pada mereka yang tinggal di tempat itu yang diserang langsung secara fisik. Adapun kita Muslim yang tidak tinggal di negeri itu, hukumnya bukan fardu ain, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kita kalau berangkat ke sana ikut jihad boleh, akan mendapatkan pahala mati syahid kalau mati. Tapi kalau menang ya berarti dapat kemenangan. Tapi tidak wajib buat kita. Maka tidak ada seruan jihad kepada seluruh umat Islam misalnya melawan Amerika itu enggak. Kenapa? Karena Amerika menyerangnya cuma Irak. Kalau buat warga negara Irak yang diserang itu, mereka wajib asalkan mereka punya kekuatan. Tapi kalau mereka enggak punya kekuatan, ya mau nyerang pakai apa? Kan enggak punya kekuatan, akhirnya mereka harus menyelamatkan diri. Sama dengan kita Indonesia. Dulu Belanda datang ke negeri kita, mereka tembak rakyat, mereka bunuh masyarakat. Maka kalau kita punya kekuatan, kita bergabung dengan para ulama. Di Aceh misalnya ada Tengku Umar Jodhadin. Di Sumatera Barat ada Tuan Ku Imam Bonjol, ada Panglima Polin dan seterusnya. Di Jogja, Jawa Tengah sekitarnya, ada ulama di Ponorogo. Terus itu mereka para ulama yang mampu menyusun kekuatan, dan setelah punya kekuatan, punya perimbangan, ya mereka lawan. Nah seperti itu. Tapi kalau mereka nggak punya, ya enggak. Tapi orang yang tidak tinggal di Indonesia, yang tidak langsung di apa namanya dijajah oleh Belanda itu, mereka tidak punya kewajiban ain secara langsung, tapi punya kewajibannya, fardunya fardu kifayah. Artinya membantu sesama umat Islam itu sifatnya tidak menjadi kewajiban yang prioritas, tapi sifatnya membantu pada wilayah yang sifatnya sekunder pada berikutnya. Nah itu fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah, di mana kita diwajibkan oleh Allah membantu saudara-saudara kita selama kita juga punya kemampuan. Nah kalau kita nggak punya kemampuan, ya susah juga. Contoh misalnya, dulu saudara-saudara kita di Palestina itu ketika dibantai oleh Israel, mereka nggak punya alat untuk melawan kecuali hanya batu. Tahun 87 berdiri gerakan Intifada. Anak-anak kecil ngambil batu ngelemparin pasukan Israel. Ya logikanya tetap saja Israel nggak akan mati kalau lempar pakai batu. Cuman sekedar menakut-nakuti mungkin, ya. Nah, maka dipikirkan gimana cara melawan yang lebih efektif biar Israel mati. Kemudian ijtihad berikutnya adalah dengan cara pasang bom. Ya, mereka diledakkan. Cuman kan masalahnya ngelemparin bomnya gimana, susah. Kalau kemampuannya si Amrodi dan teman-temannya kan baru bisa pakai Tupperware. Cuman ngelemparinnya gimana kan nggak bisa. Nah di Palestina, anak-anak, remaja, mahasiswa, bahkan ibu-ibu siap. Biarin saya yang mati, saya pasang apa namanya bom di seluruh ujung tubuh saya pakai jaket, kemudian saya masuk ke restorannya orang-orang Israel itu, lalu saya ledakkan, saya mati, tapi yang lain ada 400-500 orang Yahudi mati. Palestina itu wilayah jihad, wilayah Darul Harb. Kalau kita nggak ngebunuh, ya kita yang dibunuh. Itu jadi hak. Maka ijtihadnya para ulama di masa itu di tahun 80-90-an dibolehkan buat warga negara Palestina yang kalau dia nggak ngebunuh bakalan dibunuh juga untuk ya untuk melakukan bom syahid atau amaliyah istishhadiyah. Tapi sekarang dengan bantuan beberapa negara Islam yang lain, saya nggak menyebut Indonesia, tapi mungkin boleh jadi ada juga orang Indonesia. Mereka sudah nggak bikin lagi bom yang pakai di badan. Mereka sudah bisa bikin bom yang pakai tabung, jadi berupa roket. Nah, roket Brigade Al-Qassam ini udah bisa terbang. Ya mungkin belajar dari Indonesia juga barangkali. Di sini kan banyak petasan Janowe gitu ya, bisa terbang gitu. Itu jaraknya sudah bisa sampai 25 kilo. Jadi kalau misalnya Israelnya di sini di Megakuningan misalnya gitu. Pasukan Hamasnya ada di ya daerah Depok lah gitu, itu sampai daerah. Jadi sudah nggak berlaku lagi hukum darurat yang membolehkan meledakkan tubuh. Kenapa? Karena sudah ada cara yang lebih baik, yang lebih manusiawi dan seterusnya. Fatwa itu sebenarnya sekarang sudah dihapus, sudah dilarang, tidak boleh meledakkan diri, cukup pakai roket saja. Nah itu di dalam kancah jihad yang sesungguhnya. Sayangnya itu boleh di copy paste dengan cara yang tidak benar buat Indonesia gitu. Jadi dia membunuh diri, cuman banyak ketidaksesuaiannya. Kalau di Palestina yang dibunuh itu Yahudi, memang Israel. Tapi kalau di sini kan yang dibunuh ya orang ini lah, tukang susu lagi lewat di sini, kemudian kena pecahan kaca, martir dan sebagainya, satpam, orang-orang yang enggak berdosa dan mereka bukan orang kafir, dia orang Islam. Itu. Yang kedua, di sana itu memang medan jihad. Di sini bukan medan jihad. Ibarat sederhananya, kalau mau melawan Amerika, yang diserang Amerika dong. Masa Jakarta, masa Kuningan daerah sini yang diserang? Kan enggak pas. Kalau mau nyerang tuh Pentagon, nah itu boleh. Atau mau nyerang misalnya West Point, itu boleh. Ya, kalau memang bisa, ya, kalau nggak bisa, ya cari dulu cara yang lainnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh warga Palestina pada saat sekarang ini, yaitu meluncurkan roket atau pesan itu, itu dikatakan sebagai jihad. Kita yang bukan tinggal di sana, kita tidak wajib secara ain buat kita, tapi kita punya kewajiban secara kifai. Artinya kalau kita bisa ikut sana sunnah dibagi dapat kefadilahan wabil khusus. Nah ini dia. Kalau kita punya kemampuan bikinin roket mereka. Jadi konon kabarnya itu warga Palestina tadinya juga harus bikin roket. Cuma ada beberapa negara Islam yang bisa bantuin bikin roket itu yang tadinya cuma dari sini sampai ke sono terus kemudian nyasar gitu ya kayak roketnya apa kemarin pindad ya atau apa ya yang lagi diuji coba oleh Menteri Riset dan Teknologi itu kan nyasar jatuhnya ke kampung orang orang patah kakinya itu. Nah itu berarti belum jatuh itu bikin roket kayak gitu belum bisa. Nah yang satu nyasar ke kampung orang jatuhnya di rumah orang orangnya ada yang kalau salah meninggal patah kakinya. Nah di Palestina itu sudah bisa, jadi sudah sampai 25 km jaraknya. Nah itu yang dikatakan sebagai jihad. Maka kalau kita ambil kesimpulan, beda jihad dengan terorisme itu jelas. Nomor satu, jihad itu ada aturan mainnya, yaitu di tempat yang memang disepakati untuk terjadinya pertumpahan darah. Mereka, orang-orang kafir sepakat, kita juga sepakat. Kalau terorisme, ya dia yang penting bikin huru-hara saja. Yang kedua, kalau jihad itu yang dibunuh itu orang kafir, kafirnya pun kafir harbi. Sedangkan kalau terorisme yang dibunuh siapa saja, yang penting sensasi. Kalau kita tanya kenapa kamu membunuh orang di Jerman, Hitler, Stalin dan sebagainya yang disukai orang Islamnya, jawabannya enteng banget. Ya itu resiko salah sendiri kenapa dekat-dekat wilayah yang tak dekat sama orang Amerika. Wah, kalau logikanya seperti itu, berarti jihad ini menjadi bisa membunuh siapa saja, alangkah kejamnya memang Islam. Padahal Rasulullah ketika memimpin perang Badar, beliau pesan, jangan bunuh orang tua. Walaupun dia orang kafir, kafir harbi maksudnya. Jangan bunuh anak tua, jangan bunuh wanita. Bahkan pohon pun gak boleh ditebang. Itu waktu perang Badar. Nah kalau sekarang yang terjadi semua orang dibunuh, semua orang bikin semua orang yang terima kasih seperti itu tadi sebuah bukan lagi jihad sebagaimana diajarkan Rasulullah tapi sebuah terorisme itu sendiri. Dan poin yang paling penting dari semua itu adalah jihad itu pakai perhitungan. Sedangkan terorisme memang gak pakai perhitungan. Yang penting bom dulu, abis itu baru kita mikir gimana urusannya kemudian. Kalau Rasulullah enggak. Targetnya kalau kita serang ini apa yang berikutnya, apa yang berikutnya, apa yang berikutnya itu jelas. Dari Badar, Uhud, Khandaq, terus sampai Mu'tah, sampai Hunain dan sebagainya itu Rasulullah punya master plan gitu. Jadi selama 10 tahun peperangan Rasulullah totalnya ada 83 peperangan. Di antaranya 20-nya itu Rasulullah ikut dalam peperangan itu. Itu ada target-target yang harus didapat. Di antaranya memang salah satunya adalah ghanimah. Ghanimahnya ini luar biasa. Tapi yang menarik lagi adalah karena disusun dengan sangat rapi korbannya dari 20 peperangan yang ada itu cuma ini ada Dr. Muhammad Imaron bikin sebuah penelitian Sirah Nabawiyah. 20 perang besar yang terjadi di zaman Rasulullah itu ternyata korbannya total nyawa yang melayang cuma 386 orang. Cuma 386 orang sudah termasuk umat Islam dan orang kafir. Padahal Nabi ada perang yang sampai 10.000 orang. Waktu Fathu Mekah itu 10.000 orang melawan satu kota Mekah. Tapi enggak ada nyawa yang yang melayang gitu. Waktu perang Khandaq, Rasulullah menyiapkan 3.000 orang dan pasukan Ahzab itu 10.000, berarti 13.000 orang. Tapi yang meninggal cuma 8 orang. Jadi ini seni perangnya luar biasa. Ya ibarat kalau cara kita pendekar ya, dia jago silat. Jadi gerakan-gerakannya itu terarah. Ya, kalaupun mematikan pada titik-titik tertentu enggak terhadap produk jambak-jambakan apa enggak gitu. Ya. Benar-benar perang yang punya seni gitu. Bahkan kalau antum nonton film Ar-Risalah ya atau The Message itu, perang Badar itu dimulai dengan sebuah seni yang luar biasa. Perang tanding dulu satu lawan satu. Ada Hamzah ya melawan Utsman. Ada lagi Ubadah melawan Walid. Terus ada lagi Ali bin Abi Thalib melawan Mughirah kalau enggak salah namanya. Nah, itu satu lawan satu. Yang lain nonton. Begitu jatuh dibunuh, wah Allah, Allahu Akbar, umat Islam yang menang, gitu kan? Setelah itu baru perang yang apa namanya berbaris-baris, orang kafir rame-rame, umat Islam paling depan pasang dulu ya apa namanya pasukan pemanah, Hamzah yang mengomandoi. Begitu musuh datang dalam kecepatan yang tinggi, kata Hamzah, mundur dua langkah, mundur mereka dua langkah. Datang lagi, mundur dua langkah, mundur dua langkah. Begitu sampai jarak tembak tertentu, karena memang tidak diukur, baru kata Hamzah, Idrib, lemparkan anak panah itu. Kalau bahasa Inggrisnya, fire, gitu kali ya. Nah, itu kena. Jadi setiap anak panah itu seperti sudah ada alamatnya. Ini alamatnya buat si anu, yang ini buat itu, ini buat itu. Jadi dia tidak asal, anak buru, pokoknya hancurin. Enggak begitu. Enggak kayak apa bonek atau apa gitu ya. Enggak kerusuhan mana, enggak. Dia udah punya inceran-inceran. Oh, ini saya akan bunuh dia. Kayak Bilal misalnya. Dalam perang Badar itu dia punya niat udah. Siapa yang diincar? Ya, mantan tulangnya sendiri, Umayyah. Nah, jadi Bilal cari mana Umayyah? Oh, sana. Dia mendekat, sikat Umayyah gitu. Emang di tempat yang benar, ya dalam situasi yang benar yang dihalalkan, ya udah, itulah memang waktunya, pada saatnya. Jadi betul-betul kalau kita lihat Ghazawat Rasul, perang-perangnya Rasulullah itu perang yang pakai seni semua. Maka tidak heran kalau panglima perang yang legendaris di dunia ini, Napoleon Bonaparte mengatakan bahwa jenderal perang yang paling saya kagumi adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bilang Napoleon Bonaparte. Sayangnya orang-orang yang ngaku sebagai pengikut Muhammad hari ini perang dengan gaya itu, gaya bodyguard gitu, gaya serabutan, nggak karu-karuan, nggak jelas siapa yang dibunuh, siapa yang dimusuhi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi satu. Ada pertanyaan barangkali? Silakan. Nggak ada ya? Cukup ya? Ya, bagi yang mau bertanya, satu sebelum masuk kantor lagi. Kalau nggak ada, kita tutup dulu secara formal nanti. Kalau memang ada pertanyaan benar-benar, nanti secara informal. Ya, kita tutup dilakukan pada sama-sama materi jihadnya. Semoga kita semua telah tercerahkan ya, makna dan definisi yang jihad dari Islam itu sendiri. Baru menuju sini nama kita Andalah, Istiqlal, dan lalu penutupan dari